Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak kowe wis derajate nubuah ngene iki, iku koyok sing disairno porong sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyok istilah kok nang Habib Syah iku. Tapi itu nagemannya orang-orang dulu. Nek atus laula kaya zinatal wujuti ma toba aisi wala wujuti wala taron nam tu napa fi salati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujuti. Andekan ndak kamu ya Rasulullah, mato ba'isi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajarane Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Mulane wala taron nam tu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Dan andekan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama iku nak sujud sampai diredaksana wala taron nam tu taron nam manane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah, saya kalau sujud itu nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya juga wong do biasa sujud, tapi ngeluh. Setari wangi ngene, judi rezeki ku angel. Kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nak ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga. Dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud itu bolak-balik. Traweh tok sujudnya ping pira? Ping 40, maksudnya bianter. Ono ping 40, ono luweh. Kan traweh itu 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya pira? Pindho ya? 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war-war-war-war. Bingung ngomong itu. Kula nak trawe seneng makmum, perkarane ana salah men takok pengiran. Hah, sujud kok ngoteng, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam. Lan imame sing diburu sampean. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmum mutaba'atul imam. Makmum wajib manut imam. Dadi sampean takok pengiran. Hah, salat cepet ora tumanina. Imame Gusti. Kula kan wajib manut imam. Hari wae takut. Imam, kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisap. Lah imam sampe gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong jan nomor ora trawe takok. Sing cepet ndi? Ora kok sing apik di. Cepet ndi? Wong kula ate teng lasem iku ana imam sepuh. Lagi ape moro imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung lho kecewa deh mestine imame ku rohen jebule wong sepuh wah ojo-ojo kok sujud pindah-pindah kula nganti saiki ra tau ngimam traweh perkara niku kula ya ora siap tanggung jawab dadi makmum wis makmum terus aku nak kesuwen lah ya keberatan wis dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis tapi sampean tak latih berpikir nubuah nggih kudu latihan Kang. Mbok nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedelok engkas yo mati. Mbeng sale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarif. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa punya jabatan, enggak apa-apa punya uang, enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Sing sugih ben sugih, sing melarat dunia. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih ku teko eleke ngono. Berarti sujud itu merung iso wala taron namtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Lah itu nubuah. Mane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu. Takok Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko Bilal. Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan salat. Nangis Nabi sumpeneng terus tanah waro wajuh. Ta'anna hakit atu samsir. Nabi terus kok sumpeneng, bar ketok sumpek diundang Bilal salat tuh seneng. Arikhna ya Bilal, arikh ngeke istirahat siro na ing ingsun ya Bilal. Yo Bilal lang sholat cepet aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggep sholat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi sholat, ketenangan jiwaku itu saat sholat. Umate ta. Lagi muangan ora kentol. Waduh. Ora kok njuk sapa ati piye. Ya tapi ora Nabi wis ben ngene iki. tapi cek bedane kakean, maksud apa? Bedane iku kakean. Nabi itu nak nyifati salat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing nang ngarepe manis gurine bodoni, itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang mlebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko ni arihna ya Bilal terus sowenang. Udah kalau sholat itu in Nabi. Nyuwaman ketok nyuwaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kaya. Wani ge makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tau jajal Nabi ku sholat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak kelulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dise kan ora ana jam, tes-tesane ngono, wani ge. Mulane Nabi cara roh trawe model Wonokromo, model jejeran model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Wong roh trawe ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Wih, piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, ora mate Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa bil Raja Bilqis Asif bin Barqiyah model kilat ya. Nah kula ngonten ya raja iku piye karepe piye. Tapi aja mbok kritik saya saiki wis ora. Sawise dikomentari wong akeh 7 menit. 7 menit 7 dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? Sak menit 3 rakaat. Ya. La Fatihah mau pirang huruf. Terlalu. Makmum Nabi lho seru 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik sing makmum yo asik padha pahame padha salae diame napa. Bar dosa weneng bar salat. Mergo koyo wis istirahat wa qurratu aini fi salat. Oh iku yo keren napa. Yo nek sahabat iseng jajal. Jajal mektoni. Sinten? Salate Nabi. Ah ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi, Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misale kowe nyaman, misale sak Said Ali Zainal Abidin we. Itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 1000? Kata beliau itu gini, tak jana aku pengen sholat mau orang rakaat. Ya orang rakaat adil. Bareng bar sholat orang rakaat. Ya Allah, matur nuwun Gusti jenengan rezekeni sholat. Ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nakdir kula nikmati kesolehan. Gini ku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, takbir meneh, takbir syukur. Sholatnya orang rakaat. Terus syukur meneh. Tur nuwun Gusti, wong wis ribet-ribet urusan dunia, urusan batil, urusan gento. Kok jenengan nedir kula salat? Syukur salat meneh wis 6. Kula ate jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan nanti bang kowe, aku tahu. Aku tahu salat ra jarang itu dadi 100 rakaat. Pokoke sementing wis tahu. Lala rapati sewu makome ra sampe sakmono. Tapi kan tahu. Mesti tahu gak terencana. Gak terencana salat 2 rakaat. Kok isih kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepingin keren guys, pokoknya seperti itu. Balenina ya raiso kudu harus isek kudu bronto kau pengir. Yo, aku terus keselin yang dina gue bayar kon, sewu, orang pulau gue. Tapi gue tak latih cara nenek mati sholat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud dan itu identitas kita. Pemenang nak sok ben pengumuman ning ora-ora masar. Delok wong-wong baduke ana cap sujud ta ora? Maksudnya ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah baduk iku si apa? Asar sujud iku apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min asari sujud iku padha be ayat yaumatarul mukminina wal mukminati yas'a nuruhum baina aitin. Dadi anggere nur wajahe kok ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah anu. sajadah to. Misale sujute suwilah nak sajadah wapi empuk menoh ketoke ora ngecap gitu. Kowe wis cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Ora kiai seneng-senenge aku. Mau aku cerita aku masalah sajadah. Kok rono mester bareng. Oh, watu orang, wong hasut ndak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat, siapa yang benar, siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Bathuke ra ono nur berarti brek ning gerbong kiri. Kok bathuke ono nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu, kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indawah. Mulane kula nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh, kula nak sujud seweneng tenan. Senajan kula arang-arang salat sunat, tapi sujud kula niku kualitas A. Mergo tak nikmati tenan matur nuwun Gusti jenengan nedir kula sujud. Ini identitas saya. Saman delok teng kene kitab Said Zabidi Sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak? Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora. Waneh. Islammu waneh, usane aneh-aneh. Cara akal nubuah. Masih iki bali iki cara akal. Wah, berhubung akal ora nubuah, ya wis ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso, buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asik ke rokok kok ana adzan. Waduh. Oh, solatnya gak gurih, barang imam salam es perwancing, terus aduh, celeng kolak ini ngoma. Lain ngono kau daftar wali. Cora aku tungkang inventarisir rata tombo yakin rata tombo. Ya tapi yo kau mati kanjeng Nabi, ya semukum kau disafaati. Engko aku tak seng matur, pun maklumi Nabi. Niku mono neng zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklap, wonten dugem piro-piro niku teng masjid traweh. Ngono hak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan ya. Bandingane dugem. Ampun bandingno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelas niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luwe. Apik alhamdulillah. Dadi golek musuh sing ringan. Sing ra kelas wis ra usah ditiru no.